Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-30 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian pada bab yang ke-47 kata penulis rahimahullahu taala, babu man hazzala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasul. Bab orang yang memperolok-olok sesuatu yang mengandung zikir Allah atau memperolok-olok Al-Qur'an dan ar-rasul atau ar-rasul. Baik. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan tentang salah satu perkara yang bertentangan dengan tauhid. Salah satu perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu siapa yang melok-olok sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah, atau di dalamnya, atau dia memperolok-olok Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Rasul di sini mungkin yang dimaksud oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin para Rasul siapa saja dari para Rasul, sebab memang kafir terhadap seorang Rasul itu artinya dia telah kafir kepada seluruh Nabi dan Rasul. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim sejumlah umat yang kafir kepada nabinya, ya, di antara mereka disebutkan, maka diterangkan kekafiran kepada para rasul. Kadzabat qaumun nuhil mursalin. Contoh firman Allah, kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka cuma Nabi Nuh saja. Karena itu andai kata seorang kafir kepada seorang nabi, seorang rasul, maka dia artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul Allah. Demikian pula siapa yang kafir terhadap Nabi Isa alaihi salam atau Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Ibrahim alaihi salam, itu artinya dia juga telah kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini dari mana keimanan kepada para rasul. Ya, jadi di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang orang yang mengolok-olok, meremehkan, mencerca, mencela penyebutan Allah di dalamnya atau penyebutan Al-Qur'an atau penyebutan ar-rasul. Ya. Siapa yang mengolok-olok seperti ini akan diterangkan nanti bahwa hukumnya dia dianggap kafir keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan antara orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bermain-main, dan orang yang orang yang sengaja di dalam hal ini. Baik, tidak ada perbedaan di dalam seluruh perkara tersebut. Siapa yang mengolok-olok dari ayat-ayat Allah atau dari Al-Qur'anul Karim atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi sebagai kafir keluar dari Islam. Dan ini ketetapan disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar kesepakatan tentang hal tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menjelaskan kesepakatan tentang hal itu, dan ini yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam beberapa tempat dari bukunya. Di antaranya di buku beliau yang masyhur Nawaqidul Islam. Beliau tidak membedakan antara orang yang hazil, sengaja mengolok-olok, atau orang yang jahat sungguh-sungguh, atau orang yang hanya bermain-main. Iya, semuanya masuk di dalam hukum kekafiran. Semuanya masuk di dalam hukum kekafiran, dianggap murtad keluar dari Islam. Dan ini untuk menutup semua pintu bagi siapa saja yang ingin meremehkan dan ngolok-ngolok ayat-ayat Al-Quran. Karena itu ini pembahasan yang sangat besar sekali. Perkara yang sangat besar. Ya. Karena banyak atau karena sejumlah dari manusia, mereka kadang membaca dari ayat-ayat Al-Quran dan mengolok-olok kandungannya, menjadikannya sebagai bahan lawakan, menjadikannya sebagai bahan tertawaan, ya, dan selainnya dari perkara-perkara yang mengandung kekufuran dan mengandung sikap tidak mengagungkan Al-Quran. Baik. Jadi ini kandungan dari bab ini, maksud dari judul bab yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Kemudian Syekh rahimahullah menerangkan di sini ayat yang menjadi pokok pendalilan. Kata beliau, wa qaulullahi taala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab al-ayah. Firman Allah taala, dan jika kalian bertanya kepada mereka, ya, jika kalian bertanya kepada mereka. Ini khitab kepada Nabi Muhammad, ya. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang yang larut tenggelam di dalam membicarakan ayat-ayat Allah, bermain-main dengannya, yang mengolok-olok ayat Allah, kitab Allah, para rasulnya dan para sahabat. Andai kata engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, mereka pasti akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sungguhnya kami hanya ya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya. Al-ayah. Kelengkapan ayat, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya serta rasulnya kalian istihza? Dan di kelanjutan ayat dikatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta udur. Jangan kalian meminta udur. Sungguh kalian telah kafir. Ya, setelah sebelumnya kalian itu beriman. Baik. Jadi ini ayat jelas sekali menunjukkan tentang kafirnya orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengolok-olok ayat-ayatnya. Mengolok-olok Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan datang bagaimana sebab turunnya ayat ini dan kaitannya dengan sikap kaum munafikin terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mereka sebutkan, ya, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sungguhnya kami hanya ya bersenda gurau dan bermain-main saja. Jadi mereka katakan bahwa kami tidak ada maksud untuk molok-molok. Namun di dalam ayat tidak dibedakan. Semuanya dihukumi sama. Langsung ditegaskan, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, serta terhadap rasulnya, kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, tidak perlu kalian meminta maaf. Tidak perlu kalian meminta udzur. Kalian telah kafir setelah keimanan. Iya. Setelah keimanan. Baik. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, ini ayat tidak diperkecualikan. Berlaku umum. Diterangkan semua yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok-olok Allah, iya, berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan Rasulnya, tidak diperkecualikan, tidak ada rincian. Tidak ada rincian. Karena itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan dalam hukum ini, apakah dia bermain-main, ya, bersungguh-sungguh, atau dia bersenda gurau saja. Dalam Al-Quranul Karim, di ayat yang lain, hanya diperkecualikan orang yang terpaksa saja. Orang yang terpaksa. وَمَنْ كَفَرُ بَعْدَ إِمَانِهِ illa man ukriha wa qalbuhu wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, hanya diperkecualikan orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, ini beliau dalam keadaan terpaksa. Dan beliau sudah menyaksikan ayah dan ibunya ya mati karena hal tersebut. Ya, dipaksa untuk berucap kekufuran. Tapi hatinya tenang dengan keimanan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang terpaksa itu lain hukumnya. Tetapi selain daripada itu, di dalam ayat tidak ada rincian. Tidak ada rincian. Dan ini menunjukkan besarnya pembahasan ini. Iya. Dan tidak boleh seorang itu membuka pintu di dalam masalah mengolok Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, rasulnya. Ini perkara yang sangat besar. Nah, maka dari ayat ini, ya, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala jelas ya, bahwa ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang memperolok-olok sesuatu yang padanya terdapat penyebutan Allah, penyebutan Ar-Rasul, atau penyebutan Al-Quranul Karim. Baik, kandungan dari ayat yang pertama, bahwa memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya adalah kekafiran yang dapat menghilangkan tauhid, membatalkan tauhidnya. Ya, dan ini disebut dengan nama kufur akbar, kekafiran besar, syirik akbar. Nah, dan ini apa yang ditunjukkan di dalam ayat. Sebagian ulama ada yang menyamakannya antara kafir dan syirik, dia samakan. Dan sebagian ulama ada yang membedakan antara keduanya. Ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Iya. Baik. Dan ada yang menghubungkannya dari sisi makna saling memberikan konsekuensi. Kemudian yang kedua, bahwa pelaku kekufuran yang mengaku bahwa tidak mengetahui perbuatan itu adalah kekufuran, maka udur yang demikian tidak diterima. Ya, udurnya tidak diterima. Ya, dia jahil tentang hukum ini, itu tidak diterima. Sebab tidak dibedakan di dalam ayat antara orang yang sungguh-sungguh, orang yang melop-olok, orang yang jahil, tidak dibedakan. Yang diperkecualikan hanya apa? Hanya orang yang dipaksa saja. Ya. Kenapa tidak diterima udur kejahilan di sini? Sebab ini perkara yang dimaklumi tengah umat Islam. Perkara yang dimaklumi. Ya. Dan kalau dikatakan diberi udzur kepada orang jahil, ini akan mempermudah orang-orang yang berpenyakit untuk melanggar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, terdapat kewajiban mengagungkan zikir Allah, mengagungkan kitab Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keempat, barang siapa yang melafadzkan perkataan kufur, maka dia telah kafir. Meskipun dia tidak meyakini ucapan itu di dalam hatinya. Iya. Meskipun dia tidak yakini ucapan tersebut di dalam hatinya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Ya, karena dikatakan di sini, dikatakan kau bertanya kepada mereka yang Nabi Muhammad, pasti mereka akan menjawab begini. Sudah diterangkan apa yang akan mereka jawab. Terdapat di dalam ayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Tatkala beliau diperintah untuk berkata abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan ini beliau ucapkan kepada kaum munafikin tersebut. Baik. Dan dari sigha istifham di sini, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan para rasulnya? Ini istifham, pertanyaan menunjukkan pengingkaran. Ya. Pengingkaran dan teguran keras menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya ini dari kekufuran yang sangat besar. Dari kekufuran yang sangat besar. Dan firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, pada kelanjutan ayat, jangan kalian minta udzur Kalian telah kafir setelah keimanan. Ini tegas tentang kafirnya orang yang melok-olok Allah, ayat-ayatnya atau rasulnya. Iya. Baik. Dan di dalam ayat, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwa mereka ini dulunya adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka menjadi kafir karena apa? Karena molok-molok ini. Iya. Jadi tidak dikatakan bahwa ayat ini murni pada kaum munafikin. Orang-orang munafikin yang di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Sudah kafir sebelumnya kemudian molok-molok, tidak. Karena di dalam ayat tegas ya. Ba'da imanikum. Mereka sebelumnya apa? Sebelumnya beriman. Berarti ini, ya, bukan dari kaum munafikin. Ini menunjukkan besarnya perkara ini. Jadi setelah mereka beriman, begitu mereka molok-molok, bermain-main, ya, maka hal tersebut menyebabkan batalnya keimanan mereka, kafirnya mereka keluar dari Islam. Baik. Selesai sudah kandungan dari ayat ini. Kemudian penulis rahimahullah membawakan ucapan dari para ulama menafsirkan ayat ini. Kata beliau, an Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd. Ya. Ini beberapa hadits ya, ada yang marfu, ada yang tidak marfu. Iya. Sebab sahabat cuma Ibnu Umar saja. Yang lainnya bukan sahabat. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwa pada perang Tabuk ada seorang yang berkata, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajbana inda al-liqa." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Naam. Dia berkata, kami belum pernah melihat orang-orang yang semisal para pembaca Al-Quran kita ini. Yang makannya lebih banyak, lisannya lebih dusta, dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Perhatikan ya, bagaimana dia memaksudkan Rasulullah dan para sahabatnya ahli membaca Al-Quran. Dan ini keadaan kaum munafikin. Orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya pada setiap masa. Iya, kalau dia tidak mencela Al-Quran, maka dia mencela hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan perhatikan penyebutan celaan terhadap para sahabat yang merupakan ulama umat. Karena itu sangat banyak sekali diperingatkan oleh Syekh Shalal Fauzan tentang bahaya mencela para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena dikhawatirkan kemunafikan terhadap orang yang seperti ini. Dan tidak ada yang berbicara terhadap para ulamanya kecuali ada bentuk kemunafikan. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Baik. Jadi ketika mendengar ucapan tersebut, seorang sahabat yang bernama Auf ibn Malik berkata, "Faqala lahu Auf ibn Malik, kadabta, walakinnaka munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Auf ibn Malik, engkau telah berdusta. Tetapi engkau adalah munafiq. Ya, terdapat boleh menghukum ya bahwa orang ini munafiq. Si fulan munafiq. Ya, tapi bukan munafiknya orang Indonesia ya. Kalau Indonesia menggunakan kata munafik, itu penggunaan yang terlalu meluas. Orang yang malu-malu saja dibilang apa? Dibilang munafik sama orang Indonesia. Ya, dan ini penggunaan yang tidak benar ya, sebab kata munafik ini istilah syar'i. Istilah syar'i. Ya, Dan penggunaan munafik untuk orang yang malu-malu ini jauh dari maknanya. Munafik itu artinya orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, tapi menampilkan apa? Keislaman pada zahirnya, itu munafik. Dan ini tidak boleh diucapkan pada apa? Seorang muslim yang baik. Ya, malu-malu itu sifat baik. Malu-malu dikatakan apa? Munafik. Na'udzubillah. Jelas ya? Kita hindari kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, jangan dikatakan itu bahasa Indonesia. Ya, itu hal yang menyimpang ya, karena ini istilah syar'i. Istilah syar'i. Baik. Kemudian jadi boleh memberikan hukum kepada orang yang sudah jelas kemunafikannya dari ucapannya, dari perbuatannya, dikatakan kamu munafik. Iya. Kamu munafik. Dan ini juga dilakukan oleh sejumlah sahabat, bukan cuma di hadits ini saja, di hadits-hadits yang lain. Waktu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak hadir di perang Tabuk, maka sebagian sahabat ada yang menyebutkan kemungkinan ya, kemunafikan. Ada yang menyebutkan kemungkinan kemunafikan. Namun para sahabat yang lain menegur hal tersebut. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan siapapun. Ini menunjukkan bahwa memberikan hukum tentang kemunafikan berdasarkan qarina, indikasi, itu boleh saja. Ya. Itu bukan artinya menghukumi hatinya. Tapi yang dihukumi adalah apa? Zahir dari perbuatannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tanda-tanda kaum munafikin. Disebutkan tanda-tanda dan sifat-sifat kaum munafikin. Ya. Karena itu bagi ahlul ilm boleh saja mereka katakan ini munafikun. Ya. Dan kaum munafikin di masa ini banyak sekali. Ya, kalau mau lihat sumbernya, ya pokoknya adalah pada orang-orang jemaah Islam liberal. Ya, mereka ini kaum munafikun. Mereka ini kaum munafikun. Jelas-jelas mengolok-olok ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah, mengarahkannya kepada makna yang batil. Ini tidak ada keraguan akan kemunafikan mereka, dan nifaknya bukan nifak kecil. Nifak akbar, kemunafikan besar yang mengeluarkan lakunya dari keislaman. Iya. Baik. Ini harus dipahami oleh umat Islam. Kemudian, jadi Auf bin Malik berkata, kadabta, kamu berdusta. Walakinnaka munafik, tapi kamu adalah munafik. Laukbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku akan kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Maka pergilah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tapi ternyata beliau mendapati bahwa ayat Al-Qur'an tentang orang tersebut telah turun mendahulunya. Iya. Faja'a dalikal rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahal wa rakiba naqatahu. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu hadits ar-rakbi naqta'u bihi 'anna at-tariq. Ya, perhatikan ya alasannya. Maka datanglah orang itu kepada Rasulullah sementara beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Orang itu pun berkata, ya Rasulullah. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersendagurau. Ya, bermain-main. Dan berbicara. Ya. Pembicaraan para penunggang kuda yang mengiringi perjalanannya. Maka, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, kaanni anzuru ilayhi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata la tankubu rijlaihi wa huwa yaqulu inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa ma yaltafitu ilayhi wa ma yaziduhu alayhi. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat orang itu berpegang pada pelana kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maksudnya di sini Ibnu Umar menghikayatkan ya keadaan waktu dia lihat. Ya, jadi waktu beliau ceritakan hadits ini, beliau katakan seakan-akan saya melihat orang itu. Maksudnya dia sangat yakin dengan kejadian itu sudah berlalu, seakan-akan dia masih menyaksikannya sekarang. Ya. Orang itu berpegang dengan pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kedua kaki orang itu tersandung dengan batu. Sambil dia berkata, sebenarnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepadanya dengan petikan ayat itu. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf. Karena kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Nah, beliau berkata tanpa menengok. Rasulullah berucap tanpa menengok. Dan beliau tidak mengucapkan lebih daripada itu kepadanya. Iya. Perhatikan ya. Dan ini ketegasan menghadapi orang-orang yang seperti ini. Iya. Nah, harus diterangkan bagaimana keadaannya, hakikatnya. Ya, sebab ini terkait dengan masalah hal yang membatalkan tauhid. Perkara yang bertentangan dari dasar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kisah yang sangat besar sekali. Terdapat di dalamnya bahwa yang pertama bahwa apa yang bercokol pada jiwa orang-orang munafik itu berupa permusuhan kepada Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin itu nampak jelas dari kisah ini. Kemudian yang kedua bahwa orang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Meskipun dia melakukan tersebut dengan bercanda. Kemudian yang ketiga bahwa melaporkan perbuatan-perbuatan orang fasik kepada penguasa agar penguasa menghentikan perbuatan tersebut, ini tidak dikategorikan dalam ghibah dan namimah. Bahkan hal tersebut dari nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Serta nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Tapi ini penting ya. Kalau ada kemungkaran yang dia lihat, kemudian dia cuma diam saja. Tidak dia sampaikan kepada orang yang mampu menyelesaikannya. Maka ini artinya pembiaran terhadap kemungkaran. Pembiaran terhadap apa? Kemungkaran. Ya, ada hal yang mungkar. Dan dia tahu penguasa bisa merubahnya. Ada yang bisa merubahnya. Dan dia mampu menyampaikannya. Tidak disampaikan. Maka ini adalah perkara yang tentunya ya, dianggap bentuk dari meninggalkan nahi mungkar. Ya, demikian pula dia melihat kemungkaran yang harusnya dijelaskan kebatilan kemungkaran tersebut. Tapi tidak disampaikan kepada orang yang berilmu untuk menjelaskan kemungkaran tersebut, menerangkan kebatilannya. Nah, maka ini juga adalah hal yang tidak layak. Iya. Kemudian yang keempat, sikap keras. Iya, dan di sini penekanannya bahwa berbicara tentang hal ini itu bentuknya nasihat, bukan ghibah, bukan namimah, melaporkan yang seperti ini. Iya, sebab ini dari mengadakan perbaikan. Tadi maklum ya, tidak setiap hal yang di dalamnya diceritakan kejelekan orang lain dianggap sebagai apa? Sebagai ghibah. Ya, memang ghibah ukurannya secara umum seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai. Yaitu ghibah. Seorang sahabat bertanya Rasulullah, "Bagaimana kalau yang saya sebutkan itu ada pada dirinya?" Kata Nabi, kalau ada pada dirinya, itulah ghibah. Kalau tidak ada pada dirinya, itu artinya kamu berbuat kedustaan padanya. Ya, jadi ghibah, dia sebutkan sesuatu yang ada pada diri seorang. Tapi orang tersebut tidak suka terhadap apa yang dia sebutkan. Itu ghibah namanya. Dan ini haram, Tapi diperkecualikan dari ghibah ada 6 perkara. Iya. Ada 6 perkara diperkecualikan. Dikumpul dalam 2 bait syair, al-qadahu laisa bighibatin. Al-qadahu laisa bighibatin fi sittatin. Iya. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaffin wa man talab al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah ada berapa? Ada 6. Celaan kepada orang tapi tidak dianggap ghibah. Ini ada 6 perkara. Yang pertama mutadhallim. Iya, orang yang mengadukan kezaliman, orang yang dia zalimi. Dan tidak ada masalah dia terangkan si fulan menzalimi saya, diceritakan kejelekan kezaliman yang dia lakukan terhadapnya. Ya, yang kedua mu'arrif. Untuk ta'rif. Ya. Ditanya di mana rumahnya si Ahmad? Ahmad yang mana, banyak Ahmad di sini? Kemudian disebut yang saya maksud Ahmad yang buta itu atau yang pincang itu. Dia sebut bentuk dari apa? Aibnya. Maka ini tidak ada masalah sebab memang untuk apa? Ta'rif, pengenalan. Atau seorang memang dikenalnya si buta misalnya. Ya. Ada rawi-rawi ya dikenal begitu. Ada rawi dikenal al-amash. Orang yang rabun matanya. Ini bentuk dari aib sebenarnya. Tapi karena dia dipanggilnya seperti itu. Maka itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah muhaddiri, orang yang memperingatkan, mentahdir dari kejelekan. Ini juga bukan dihitung ghibah. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Kalau dia terang-terangan berbuat dosa, berbuat maksiat, diceritakan ada masalah. Sebab orang yang seperti ini, iya, tidak dimaafkan. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Ya, kalau dia sendiri sudah terang-terangan melakukannya, ya maka tidak keperluan lagi kita menutupi apa? Menutupi perbuatannya. Kenapa? Apa diceritakan. Ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang meminta fatwa, mustaftin. Dia minta fatwa. Dia minta fatwa diceritakan sebagian dari kejelekan orang karena dia di posisi meminta fatwa. Ini juga tidak ada masalah. Kemudian yang keenam adalah siapa yang meminta bantuan, man talabal i'anata fi izalati munkari. Siapa yang meminta bantuan untuk menghilangkan apa? Kemungkaran. Ini 6 perkara bukan ghibah. Dan salah satunya di sini diadukan ucapan orang ini ya, untuk mentahdir dari perbuatan kaum munafikin ini. Dan ini menunjukkan bagaimana kesegeraannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan pekanya mereka kalau ada kemungkaran. Iya. Mereka peka apabila ada kemungkaran. Sebab semua kemungkaran kalau dibiarkan akan menjadi besar, bertambah. Iya. Akhirnya terjadilah perkara-perkara yang sangat besar. Ya, karena itu apabila ada kemungkaran dan seorang sanggup merubahnya, dia rubah secara langsung, maka segera dia rubah. Atau kalau dia tidak mampu merubahnya, tapi dia tahu orang yang mampu merubahnya, disampaikan. Agar supaya kemungkaran itu dicegah. Iya. Agar supaya kemungkaran tersebut dicegah. Kemudian, berikutnya dari kandungan hadis ini, ya terdapat sikap keras ya terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau tidak menoleh, ya dan tidak menambah ucapan selain daripada yang disebut di dalam ayat saja. Ya, yang terdapat di dalam hadis bahwa sebagian udur ada yang tidak pantas diterima. Dan juga terdapat di dalam hadis, ya tentang wajibnya kita khawatir, berhati-hati dari kemunafikan. Sebab Allah telah menetapkan keimanan bagi mereka sebelum mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Iya. menunjukkan bahwa sebelumnya ada keimanan ya, tapi setelah ucapan ini ya jatuh kepada mereka hukum kemunafikan, hukum kekufuran. Nasallallaha al-afiyah. Iya. Kemudian di dalam hadis ini secara global menunjukkan bahaya kaum munafikin terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa mencela agama itu bagian dari apa? Tanda kemunafikan i'tiqadi. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa benci kepada kaum muslimin secara umum dan mencela mereka secara umum, ini adalah kekufuran. Nah, dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak ada masalah seorang itu menjatuhkan vonis hukum munafik kepada seorang kalau tanpa tanda-tanda kemunafikan yang jelas pada orang tersebut. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bagaimana ya, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu datang kepada beliau. Sebelum Auf datang melapor, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Dan ini juga terdapat di dalamnya penjagaan Allah terhadap kaum muslimin. Ya. Begitu terjadi kejadian langsung turun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Baik. Jadi inti di dalam pembahasan ini ya, tentang bahaya orang yang melok-olok, mempermainkan ya, Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan rasulnya. Ini adalah perkara yang apa, sangat besar sekali. Kita penulis fihi masail, di dalamnya ada masail. Al-ula wa hiya al-azima anna man hazzala bihada fa huwa kafir. Ya, masalah yang paling penting, yang pertama, masalah yang paling penting bahwa orang yang bersenda gurau dengan persoalan ini, itu persoalan olok-olok ya, nama Allah atau ayat-ayatnya atau rasulnya, orang yang ya, bersenda gurau dengan persoalan ini, bahwa kafir, dia adalah kafir. Kemudian yang kedua, anna hadha tafsirul ayati fi man fa'ala dhalika ka'inan man kan, bahwa hal ini adalah tafsir ayat ya, tafsir ayat tentang siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut ya, siapa saja mengerjakannya tanpa ada perbedaan, ka'inan man kan, tidak dibedakan siapapun orangnya, dia dalam keadaan mengetahui atau dalam keadaan jahil, bersungguh-sungguh atau dalam keadaan main-main, tidak ada perbedaan. Ya, semuanya dihukumi sama. Bahwa itu adalah apa? Itu membatalkan keislaman, waliyadu billah. Kemudian yang ketiga, al-farqu bainan namimati wan nasihati lillahi wa li rasulih. Adanya perbedaan yang sangat jelas antara namimah, menghasut, mengadu domba, dan nasihat bagi Allah dan Rasulnya. Yang dilakukan oleh Auf bin Malik bukan namimah, tapi ini nasihat. Ya, karena terdapat di dalam penyampaian Auf nantinya ya, kebaikan. Dan tentunya mengetahui adanya kaum munafikin di barisan, ini penting ya. Lagi keluar dalam peperangan, kaum munafikin itu suka menggembosi. Baik, maka ini bentuk dari nasihat. Kemudian yang keempat, al-farqu bainal afwi alladhi yuhibbuhu Allah wa bainal bilbati ala a'da'illah. Perbedaan antara sikap memaafkan yang Allah cintai dan sikap bersikap tegas terhadap musuh-musuh Allah. Ya, ini termasuk kandungan indah ya. Ya betul, kita diperintah memaafkan, berlemah lembut. Itu pada tempatnya. Ya, dan keras terhadap musuh-musuh Allah, ini juga ada pada tempatnya. Semuanya didudukkan pada tempatnya. Iya. Pada hal-hal yang harusnya dia tegas, keras dalam hal tersebut. Ya. Dalam perkara yang seperti itu, jangan dia berlemah lembut. Tapi dia harus tegas. Ya, harus tegas di dalamnya. Demikian pula dalam perkara yang mengharuskan dia berlemah lembut, banyak memaafkan. Ya, dia hindari sifat tegas. Sebab ini bukan dari hikmah. Baik. Kemudian yang kelima, anna minal i'tidar ma la yanbaghi ay yuqbal. Bahwa di antara permintaan maaf itu ada yang sepatutnya tidak diterima. Iya. Karena tidak semua orang maaf, minta maaf, kemudian apa? Diterima maafnya. Iya. Walaupun asalnya orang minta maaf, ya, dimaafkan ya. Karena ketika dia minta maaf itu menunjukkan alamat baik, tanda baik. Tapi kalau dia meminta maaf pada sesuatu, ya, yang akan mengakibatkan bahaya, makanya tidak dimaafkan. Ya, seperti dalam mengolok-olok ayat-ayat Allah ini. Kalau dimaafkan yang seperti ini, akan dibuka nanti pintu. Oh datang, oh dia minta maaf. Oh ternyata minta maaf. Dia mencela setelah itu apa? Minta maaf. Mencela setelah itu minta maaf. Ya, ini akan membuka banyak kerusakan. Jelas ya? Dan ada orang yang tidak boleh dimaafkan. Kalau memang terlihat padanya hal yang mungkar. Karena itu kata para ulama, orang yang dari kebiasaannya membunuh, ya, kemudian dijatuhkan padanya hukum qisas untuk dibunuh, maka yang seperti ini pilihannya cuma dibunuh saja. Tidak diambil apa? Diyah darinya atau dimaafkan. Tidak boleh diberi maaf. Ya. Sebab ini orang memang asalnya suka apa? Suka membunuh. Bagaimana caranya dimaafkan? Iya. Jelas ya? Baik. Ya kalau dari kebiasaannya memberi kemungkaran, berbuat kemungkaran, maka yang seperti itu tidak diberi maaf. Karena itu tidak memberi efek jera kepada orang tersebut dan tidak memberi pendidikan kepada selainnya. Tidak memberi pendidikan pada selainnya. Ya. Dan ini bukan metode siasa syariah. Bukan metode di dalam memberikan pengaturan umum kepada manusia. Karena di dalam syariat kita, penegakan hukum-hukum hudud dilakukan di mana? Di depan umum, disaksikan. Ya. Hukum qisas, ya. Hukum mati, potong tangan, itu dilakukan di depan umum, di lapangan dilakukannya. Supaya disaksikan. Supaya apa? Disaksikan. Ya, kenapa demikian? Agar supaya memberikan efek jera. Kepada yang berbuat seperti ini, dari dosa, ini hukumannya. Dan ini akan menciptakan keamanan. Jelas ya? Nah, hukuman mati itu adalah hal yang ada di dalam syariat. Cuman kalau hukuman matinya sembunyi-sembunyi, ya, mana efek jeranya? Tidak memberikan apa? Efek jera. Dan inilah yang terjadi ya. Coba lihat kemarin kasus, apa namanya? 3 orang yang dihukum mati di Umbali itu. Mana efek jera? Mati memang, cuman tidak ada efek jera. Selain dari apa namanya hukumannya sudah lambat sampai berapa tahun, harusnya begitu terbukti melakukannya segera dihukum mati, diundur sampai bertahun-tahun. Kemudian setelah itu dilakukan eksekusi yang apa namanya sifatnya sebenarnya bukan memberikan hukuman, tapi memuliakan. Nah, akhirnya yang terjadi bukannya memberikan efek jera, tapi mendatangkan apa? Simpati dari orang-orang yang jahil. Ya, ini keliru ya dalam hal yang seperti ini, harus dipahami. Nah, maka dibedakan antara maaf yang dicintai oleh Allah dan keras terhadap musuh-musuh Allah. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, dan semuanya didudukkan pada tempatnya masing-masing. Demikian pula dari udzur itu, ada yang tidak mesti, tidak boleh untuk diterima. Baik, selesai ya pembahasannya. Kemudian bab yang ke-48. Berkata penulis rahimahullahu taala, Babu ma ja'a fi qawlillahi taala, "Wa la'in adaqnaka rahmatan minna min ba'di dharra'a masatku la yaqulanna hadha li al-ayah." Ya. Bab apa yang datang tentang firman Allah Ta'ala, jika kami melimpahkan suatu rahmat dari kami kepadanya, maksudnya kepada manusia ini, ya, setelah dia ditimpa oleh kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Nah, baik. Ini bab masih terkait ya dengan pembahasan sebelumnya. Di pembahasan-pembahasan yang telah berlalu ini pembahasan yang pokoknya bahwa seorang hamba itu hendaknya selalu menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada Allah. Jangan disandarkan nikmat itu pada amalannya, pada perbuatannya, pada pekerjaannya. Tapi hendaknya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam bab ini, ya penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan ya bahwa seorang itu mendapatkan nikmat dan kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka siapa yang berkeyakinan bahwa keberkahan atau kenikmatan yang dia peroleh setelah dia tertimpa musibah ya datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala atau tidak disandarkan kepada Allah, maka ini adalah perkara yang menghilangkan tauhidnya atau perkara yang bertentangan dengan tauhidnya. Baik, saya detailkan bahasanya, perkara yang bertentangan dengan tauhidnya. Karena bertentangannya kadang menghilangkan dasar tauhid dan kadang apa? Menghilangkan kesempurnaannya. Dan ini rinciannya sudah berlalu. Ya. Kalau dia nisbatkan kepada selain Allah, ya, bahwa selain Allah ini yang mendatangkan nikmat, maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Syirik dalam rububiyah. Tapi kalau dia nisbatkan kepada selain Allah, nisbat sebab saja sebagai sebab. Ya. Dan dia tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Iya. Baik. Itu kesimpulannya dalam hal ini. Walaupun sebagian ulama ya membatasinya bahwa dia tahu bahwa dari selain Allah, cuman ketika dia menisbatkannya kepada selain Allah, dia lupa akan hal tersebut. Maka ini dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Baik. Jadi mempertajam ya arti tauhid bagi seorang hamba. Tiap kali dia dapat nikmat atau ada hal yang dia dapatkan, selalu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini penulis menyebutkan dua ayat ya, satu di judul bab, walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatku. Ya, kalau kami membuat manusia ini merasakan rahmat setelah sebelumnya mendapatkan kesusahan, dia berkata ini adalah hakku. Ya, apa artinya ini? Disebutkan dua ucapan dari ahli tafsir. Qala Mujahid, hadza bi amali wa ana mahququn bih. Berkata Mujahid, ini karena urusanku dan aku lah yang berhak dengannya. Wa qala Ibnu Abbas, yuridu min indi. Ibnu Abbas berkata maksudnya, ini adalah dari diriku sendiri. Ya. Baik. Ya, kalau dia diberi tentang hal tersebut. Nah. Kemudian dia berkata bahwa ini dia dapatkan dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ayat. Dan penulis ini berkata al-ayah ya, sebab kelanjutan ayat. Ya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanubayyinanna طيب فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Dan dia berkata juga setelah mengucapkan ini untukku, dan dia berkata aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Nah, ini perhatikan ya, tiga hal. Kalau dapat nikmat dia katakan ini hakku. Ya, kemudian dia ingkar terhadap hari kebangkitan. Ya. Dan nanti kata dikembalikan kepada Rabb-nya, dia yakin memiliki kebaikan di sisi Allah. Tiga hal. Ya, tiga hal ini semuanya alanunabbi annalladzina kafaru bima amilu. Sungguh kami akan memberitakan kepada orang-orang kafir, disebut mereka kafir, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Walanudiqannahum min adabin ghalid. Dan kami akan menimpakan adab yang keras terhadap mereka. Baik. Jadi kandungan dari bab ini, kandungan dari ayat menjadi jelas ya dengan apa namanya tafsir Mujahid dan tafsir Ibnu Abbas ya di dalam pembahasan ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apabila seorang itu diberi kesehatan, diberi nikmat afiat, kecukupan yang sebelumnya dia sakit, kefakiran, dia tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Ya, bahkan dia menyangka dia berhak mendapatkannya. Dia punya keberhakan terhadap Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya terangkan bahwa Allah akan apa namanya memberitakan kepada orang-orang kafir ini ya apa amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan siksaan yang pedih. Dengan siksaan yang pedih. Baik, sisi pendalilan dari ayat ya bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu adalah apa? Kekufuran. Karena disebutkan di sini falanunabbi annalladzina kafaru. Ya, sungguh kami akan memberitakan kepada orang kafir. Baik. Di dalam ayat terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Ta'ala. Dan ini sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang datang kepada kalian, itu datangnya dari Allah. Baik. Yang kedua, diharamkan ujub, bangga diri dan tertipu dengan upaya dan kekuatan yang dimiliki. Ya, dan inilah keadaan banyak manusia ya, dia merasa ujub dengan apa yang dia miliki. Ya, tertipu dengan apa yang dia dapatkan. Sehingga dia lupa kepada Allah yang memberikan kepadanya nikmat. Memberikan kepadanya nikmat. Ya. Dan sifat yang seperti ini hal yang berbahaya ya, sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ada seorang nabi dari para nabi alaihi wassalatu wassalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang sangat banyak. Kaum yang apa? Sangat banyak. Maka nabi ini berkata, siapa yang mampu mengalahkan mereka? Perhatikan, dia membanggakan siapa? Beliau membanggakan umatnya. Maka turunlah wahyu dari Allah. Ya, kamu pilih untuk umatmu salah satu dari tiga. Ya. Mereka akan dikalahkan oleh musuh. Atau tertimpa paceklik yang berkepanjangan. Atau kematian. Pilih salah satu dari tiga apa? Musibah. Tiga, hukuman. Maka nabi ini pun meminta pertimbangan kepada kaumnya. Maka beliau setelah itu berdiri melakukan sholat. Ya. Dan dia berkata, ya Allah, ya kami tidak sanggup untuk dikalahkan oleh musuh. Juga tidak sanggup untuk menahan paceklik yang berpanjangan. Tapi kami memilih mati. Maka meninggallah dari kaumnya dalam sehari 70 ribu orang. 70 ribu orang. Perhatikannya satu sikap. Beliau berbangga terhadap umatnya. Siapa yang mampu menghadapi mereka. Nah, karena itu, ya, hendaknya dijaga dan dipelihara. Ya, bagaimana seorang menjaga apa namanya ibarat-ibarat, ya, dan selalu menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Firman-Nya, Qarun berkata, sungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Ya, jadi Qarun ini diberi banyak harta ya. Diberi banyak harta. Ya, sampai kunci-kunci hartanya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang apa? Kuat. Ini baru kunci hartanya. Ya. Baru kuncinya. Belum lagi apa? Isinya. Ya, menunjukkan harta korun yang sangat banyak ini. Ya, sehingga menjadi perumpamaan kalau dia ada orang yang menggali tanah terus dapat harta, di bawahnya disebut sebagai harta apa? Harta karunnya kalau bahasa Indonesia. Ya, itu korun asalnya. Harta karun. Karena banyaknya harta si korun ini. Ketika dia ditanya tentang hal tersebut atau diingatkan oleh kaumnya jangan bersombong. Iya. Disuruh berbuat baik, jangan berbuat kerusakan. Ya, apa dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi harta kekayaan ini ya tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Dia berbangga dengan apa? Apa yang dia miliki. Nah, berkata Qatadah menafsirkan ala ilmin minni biwujuhil makasib. Ya, maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Wa qala al-akharun, dan berkata yang lain ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Ya. Karena Allah mengetahui bahwa aku pantas menerima harta kekayaan itu. Wa hadha ma'na qawli Mujahid utituhu ala syaraf. Dan ini semena dengan ucapan Mujahid, aku diberi kekayaan ini atas kemuliaanku. Jelas ya? Nah. Ya, kalau dia dapat harta dia bilang ini karena usahaku. Aku punya usaha begini dan begitu. Ya, sudah berlalu kemarin ya. Kalau sekadar penyebutan sebab dia tahu Allah yang memberi, yaitu sebenarnya tidak masalah. Cuma dari sisi apa? Dari sisi kesempurnaan tauhid, hendaknya selalu dia ingat Allah yang memberi apa? Memberi nikmat. Sebab mungkin saja karena dia terbiasa sudah, akhirnya suatu hari dia mengucapkan hal tersebut seakan-akan dari dirinya sendiri. Akhirnya dia jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesyirikan waliyadzu billah. Iya. Maka ini ya, ucapan para ulama berkaitan dengan masalah apa? Masalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap pemberian adalah mensyukurinya. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tauhid. Dan kesyukuran itu ya, memiliki tiga rukun. Ya. Memiliki tiga rukun. Ibnu Qayyim di sebagian pembahasannya beliau sebut lima rukun ya. Tapi dalam masalah kita sebut tiga. Yang pertama, dia mengakui di dalam hatinya akan nikmat itu. Kemudian yang kedua, dia memuji Allah dengan lisannya. Dan yang ketiga, dia menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyukuran namanya. Dan seorang yang dikata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dari dua ayat ini diambil padanya faedah wajibnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, kemudian yang kedua diharamkan ujub. Ya, ujub tertipu akan kekuatan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga wajibnya beriman akan hari kiamat. Dan yang keempat wajibnya takut kepada adab Allah di hari akhirat. Dan yang kelima terdapat di dalam dua ayat ini ancaman bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa kebaikan dan kejelekan itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Allah yang menakdirkannya. Juga terdapat dari dua ayat kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat. Dan terdapat di dalam ayat yang pertama ya, ketetapannya akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang ragu akan hari kebangkitan itu adalah kekafiran. Ya. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa hari pembalasan itu adalah hal yang mesti yang akan terjadi. Kemudian di sini beliau bawakan hadis yang panjang yang terdapat di dalamnya kisah yang sangat berharga menunjukkan wajibnya seseorang itu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyandarkan dan mengingat bahwa nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil, abras wa aqra wa a'ma." Ya, sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil. Abras, penderita penyakit belang. Ya. Yang pertama, yang kedua aqra, orang yang botak. Dan yang ketiga a'ma, orang yang apa? Buta. Ini tiga orang ya dari Bani Israil. Berarti ini kisah umat-umat sebelum kita. Iya. Baik. Kisah-kisah Bani Israil. Dan kisah-kisah Bani Israil itu terbagi tiga. Ya, ada kisah yang syariat kita datang menjelaskannya, membenarkannya. Ya, ini diterima. Dan ada kisah yang syariat kita menjelaskan kedustaannya. Ya, maka ini wajib ditolak. Contohnya seperti apa? Artinya kisah yang banyak disebut di mimbar-mimbar Jumat. Alhamdulillah. Kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Ya, katanya ketika Nabi Daud tertarik kepada salah seorang istri dari prajuritnya, prajuritnya ini disuruh pergi berperang. Ya. Dan diperintah di sop paling awal. Supaya dia apa? Supaya dia terbunuh. Setelah itu istrinya dinikahi oleh siapa? Nabi Daud. Antum pernah dengar ini? Hah? Ya pernah ya. Sinodi MZ saja. Sinodi MZ saja cerita di ceramahnya. Itu sudah lama saya dengar dari kecil itu. Jelas ya? Baik. Ini kisah na'udzubillah, kisah yang batil. Ya, sampai Umar bin Abdul Aziz berkata, siapa yang saya dapati berkisah dengan kisah ini, saya akan cambuk 80 kaki. Saya akan apa? Cambuk 80 kali. Sebab perempuan baik-baik saya dituduh berzina, itu dicambuk berapa kali orang yang menuduhnya? Hah? Dicambuk 80 kali. Sama Nina Jalda. Itu perempuan baik-baik berzina. Ini yang dia tuduh siapa? Seorang nabi dia celah seperti itu. Ya, 80 kali itu mending. Kan begitu? Nah, maka dicambuk oleh Umar bin Abdul Aziz 80 kali. Ya, jadi harusnya banyak yang harus dicambuk ya. 80 kali ini. Ya. Ini kisah dusta, jelas kebatilannya. Nah, yang seperti ini ya, wajib didustakan, ditolak. Kemudian yang ketiga dari kisah Bani Israil, ya. Ada yang boleh dikisahkan tetapi tidak didustakan, tidak pula apa? Dibenarkan. Ya, dan tidak ada masalah bercerita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadditsu an Bani Israil wa la haraj." Berceritalah dari Bani Israil dan tidak ada masalah. Ya. Dan kisah-kisah ini banyak ya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kadang menyebut dari kisah-kisah Israil ini di tafsirnya. Ya. Walaupun kadang beliau berlebihan ya dalam menyebutkan sebagian kisah. Tapi kadang sebagian kisah beliau terangkan untuk apa? Untuk dijelaskan kebatilannya. Seperti kisah Nabi Daud itu tadi. Ya, beliau sebutkan untuk diterangkan kebatilannya. Iya. Baik. Dan kisah Bani Israil banyak sekali. Banyak sekali. Salah satu kisahnya adalah kisah yang disebut oleh Ibn al-Jawzi. Di akhbar Abdiraf wal Mutajanin. Ya, katanya suatu hari burung hut-hut mengundang Nabi Sulaiman. Ya, mengundang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya untuk jamuan makan. Wah, hebat sekali ya. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Saya dan bala tentaraku kamu undang?" Kata hut-hut, "Iya. Engkau dan seluruh bala tentaramu." Bayangkan bala tentara Nabi Sulaiman dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Ya. Diberi kemampuan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ucapan binatang pun dipahami bahasanya oleh siapa? Nabi Sulaiman. Semua bala tentaranya diundang. Maka katanya bersepakatlah mereka untuk ketemu di sebuah pulau. hadirlah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Hud-hud belum kelihatan. Setelah menunggu datanglah Hud-hud dari kejauhan. Ya, dia hanya membawa belang saja di kakinya. Setelah itu belangnya dilempar ke laut. Ya, kata Hud-hud, silahkan kalian makan. Siapa yang dapat dagingnya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kuahnya banyak. Baik. Ini kisah ya, kisah Israelia. Ya, seperti ini enggak ada masalah dicerita, tidak diustakan, tidak pula apa? Tidak pula dibenarkan. Baik. Dan ini kisah diceritakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ini adalah hal yang kita mengambil pelajaran di dalamnya. Ya, datang syariat kita membenarkannya. Jelas ya? Baik. Kita baca kisahnya. Faradallahu ayyabtaliyahum. Maka Allah hendak menguji mereka. Ini perhatikan ya bahwa ujian itu ya selalu datang ya dan menimpa. Dan kadang seorang tidak sadar dia sedang diuji. Tidak sadar seorang diuji. Ya, dan tiga orang ini tidak diragukan ya pada ketiganya ada cacat, ada kekurangan. Ya. Ada kekurangan. Karena itu jangan disangka bahwa seorang itu kalau ada kekurangan dia dapat hal yang lebih baik baginya. Belum tentu yang lebih baik baginya itu yang dia sangka itu adalah kebaikan. Mungkin saja itu adalah ujian yang apa? Membinasakannya. Sebagaimana dua orang dari tiga ini akan diterangkan nanti. Jelas ya? Karena itu bersyukur terhadap karunia Allah. Seorang memilih dan ridha terhadap pilihan Allah terhadap dirinya. Itu adalah hal yang paling baik. Perkara yang paling baik. Faba'athallahu atau faba'atha ilaihim malaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada mereka. Nah, fa'atal abras. Yang pertama malaikatnya mendatangi orang yang berpenyakit belang. Faqala seraya berkata, ayyushayin ahabbu ilaika. Ya, dia bertanya, harta apa yang paling engkau inginkan? Atau hal apa yang paling engkau inginkan? Nah, qala launun hasanun wa jildun hasanun yadhhabu anni alladhi qadarani annasu bihi. Perhatikan ya permintaannya. Permintaannya wajar ya. Perkara manusiawi. Iya. Dia berkata, orang tersebut menjawab, si siapa namanya ini? Si pendiri penyakit belang ini. Abras, ya. Aku menghendaki rupa yang elok, kulit yang bagus, agar sesuatu yang menjadikan orang-orang merasa jijik terhadapku hilang dariku. Ini kan dia inginkan supaya orang apa namanya tidak jijik terhadapnya. Baik, maka dikatakan famasahahu fadhahaba anhu qadaruh, fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka malaikat tersebut mengusap abros ini. Sehingga hilanglah penyakit yang dia derita. Dia diberi kulit yang bagus kepadanya. Nah, perhatikan ya. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu mampu untuk berubah-ubah wujud. Dan berwujud menjadi wujud apa? Manusia. Dan ini juga menunjukkan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Iya. Bagaimana tadinya dia sakit, ya begitu hanya sekedar diusap oleh malaikat dengan izin Allah langsung apa? Langsung berubah menjadi kulit yang baik, hilang sudah, ya hilang sudah penyakit yang dia derita. Maka malaikat bertanya lagi kepada orang tersebut, ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa, kekayaan apa yang paling engkau senangi? Ya, qala al-ibil aw al-baqar, syakka Ishaq. Dia berkata, unta atau sapi? Ada keraguan pada siapa? Ishaq. Ya, sebenarnya kalau dilihat kelanjutan kisah, bisa dipastikan bahwa yang diberikan kepada orang ini siapa? Adalah unta yang diberikan. Tapi ini kedetailan dalam menjaga riwayat. Karena memang orang yang meriwayatkan dari Ishaq ini, karena Ishaqnya ragu, maka dia juga sebutkan bahwa Ishaq ragu. Jelas ya, sakragu. Dan ini kedetailan para ulama dalam meriwayatkan hadis. Ya. Walaupun ada pembolehan riwayat dengan makna, tapi banyak dari ulama kita yang tidak memandang boleh riwayat dengan makna. Sampai sebagian ulama ada yang gurunya jelas-jelas salah bacaannya dalam bahasa Arab. Harusnya dikatakan an abi fulan, gurunya baca an abu fulan. Ya, karena gurunya bilang an abu fulan, dia juga sampaikan an abu fulan. Karena itu riwayat yang dia terima. Jelas ya? Baik. Fa'utiyana qatan usyara. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan apa? Dengan keberadaan ahli hadis. Ya. Menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun diberi unta bunting. Ya. Unta yang sudah hamil, hampir sudah melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat mendoakan, semoga Allah memberkahi engkau padanya. Nah, didoakan keberkahan. Agar supaya hartanya apa? Berkembang. Nah, dan ini menunjukkan bahwa salah satu dari bentuk keberkahan ya, adalah berkembangnya apa? Harta itu, semakin banyaknya harta tersebut. Tapi tidak mesti kalau dikatakan didoakan keberkahan, berkah dari seluruhnya. Sebab kalau berkah seluruhnya, tentunya orang ini apa? Ya, tidak akan kufur sebagaimana yang akan disebut di mana? Di akhir hadis. Ya. Kalau berkah seluruhnya, tapi berkah pada dari sisi unta ini dia beranak, setelah itu apa? Beranak lagi. Cepat sekali beranaknya. Ya mungkin kalau unta orang satu kali apa namanya beranak cuma satu, ini mungkin dua. Ya. Dan mungkin kalau unta orang setiap tahun beranaknya, ini mungkin setiap ya setengah tahun misalnya. Nah, itu berberkah. Dan kalau tumbuh lagi anaknya cepat sekali beranak. Nah, begitu namanya. Yang disebut keberkahan ya. Baik. Qala fa'atal Aqra. Kemudian malaikat mendatangi Al-Aqra, orang yang botak. Faqala ayyushayin ahabbu ilaika? Qala sya'run hasanun yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika? Qala al-bakaru. Qala al-bakaru aw al-ibil. Fa utiya bakaratan hamilan faqala barakallahu laka. Itu bakaratan hamilan. Tidak dikatakan bakaratan hamilatan. Ya, sebab yang hamil itu cuma apa? Hah? Ya, walaupun tidak dikatakan apa namanya bakaratan hamilatan, sebab ya, walaupun dikatakan hamilan itu sudah dimaklumi bahwa yang hamil adalah apa? Betina, bukan jantan, kan begitu. Ya, tidak ada hewan jantan yang hamil. Ada atau tidak? Hah? Nah ini saya serius, ada atau tidak? Hah? Tidak ada? Ya ada ya. Satu hewan saja yang punya dua kelamin. Oh, bukan satu hewan, ada beberapa hewan dia punya dua kelamin. Ababa itu satu tahun dia jantan, satu tahun dia betina. Satu tahun dia jantan, satu tahun apa? Betina. Dan ini dari hewan yang ajaib. Ababa namanya. Yang disebut di dalam hadis boleh dimakan. Baik. Tapi kalau dia asalnya jantan, itu tidak mungkin dia hamil ya. Kalau dia jantan. Baik. Karena itu dikatakan bakaratan hamilan. Qala barakallahu laka fiha. Jadi malaikat ini mendatangi orang yang botak. Lalu bertanya, hal apa yang paling engkau inginkan? Maka dia menjawab, rambut yang indah. Dan agar sesuatu yang menjadikan orang-orang merasa jijik terhadapku itu hilang dariku. Karena itu malaikat mengusapnya sehingga hilanglah penyakitnya. Lalu ia diberi rambut yang indah. Malaikat bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Ya, dia menjawab sapi. Ragu ya dalam riwayatnya sapi atau unta. Nah, maka diberilah ia seekor sapi bunting. sembari didoakan semoga Allah melimpahkan keberkahan untukmu pada sapi ini. Iya. Ini siapa yang kedua ya? Siapa itu tadi? Al-Aqra, si botak. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi al-a'ma, orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika? Qala ayyarudda Allahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nas. Famasahahu faradda Allahu ilayhi basara. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika? Qala al-ghanam. Fa'utiya syatan walidan. Fa'anta jahadani wa wallada hadha. Fakana lihada wadin minal ibil. Walihada wadin minal baqar. Walihada wadin minal ghanam. Iya. Kemudian malaikat mendatangi. Apa? Orang yang buta. Seraya bertanya. Hal apa yang paling engkau inginkan? Orang tersebut menjawab. Ya kalau Allah mengembalikan penglihatanku. Sehingga aku bisa melihat manusia. Iya. Sehingga aku bisa melihat manusia. Nah. Ya, perhatikannya dari jawaban antara tiga orang ini. Dari jawabannya saja, ketika ditanya apa yang kamu inginkan, dari jawabannya saja sudah berbeda. Iya kan? Kalau dua orang yang tadi sebelumnya, dia hanya minta saja. Saya minta begini, begini, begini. Tapi si buta ini, perhatikan dia minta apa? Ya, semoga Allah mengembalikan apa? Penglihatanku. Jadi dia minta nikmat, tapi dia sandarkan Allah yang apa? Mengembalikannya. Ya. Fa ubsira bihin nas, sehingga saya bisa melihat manusia. Nah. Fa masahahu. Baik, kemudian disebutkan dalam kelanjutan bahwa ya, malaikat ini pun mengusapnya. Sehingga seketika itu pun Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat bertanya lagi, "Kekayaan apa yang paling kamu senangi?" Orang tersebut menjawab, "Kambing." Ya, maka diberilah. Maka dia diberi seekor kambing yang bunting kepadanya. Nah, ini tiga jenis hewan ya, disebut unta, sapi dan apa? Kambing. Sebab ini memang hewan ternak yang banyak di kalangan orang Arab dan ini yang paling bagusnya dan paling apa? Paling mulianya di antara hewan-hewan ternak. Nah, maka dia diberi seekor kambing yang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi dan kambing tersebut. Sehingga orang yang pertama memiliki selembah unta. Wah, ini selembah ya. Bayangkan kalau satu lembah dari satu unta bunting ini berubah menjadi apa? Satu lembah. Ya, ini luar biasa ya perkembangan biaknya, perkembangan biagannya. Nah, demikian pula orang yang kedua memiliki selembah sapi. Dan orang yang ketiga memiliki selembah kambing. Ini pembahasan ya untuk apa? Kambingnya banyak sekali sudah. Ya. Kalau satu lembah antara dua gunung penuh kambing, ini luar biasa ya banyaknya. Penuh kambing, penuh sapi, penuh apa? Unta. Iya. Baik, kemudian dikatakan, "Summa qala summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi." Iya. Kemudian selang beberapa waktu, datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya dia menderita penyakit belang. Datangi dulu Abros. Ya, dengan bentuk dan penampilan yang menyerupai dirinya ketika masih belang. Ya, faqala, maka dia berkata, "Rajulun miskin. Qadim qata'at biyal hibalu fi safari, fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mal bairan ataballagu bihi fi safari." Ya, perhatikan ya, ujian. Ya, dari pertanyaan malaikat ini. Ujiannya ini ujian sudah diingatkan semua nikmat. Harusnya kan dia lulus. Sebab pertanyaannya pertanyaan yang sudah apa? Mengingatkan. Ya, jadi malaikat berkata, "Aku adalah orang miskin." Pertama disebut apa? Dirinya miskin. "Bekalku telah habis dalam perjalanan." Ini Ibnu Sabil. Sudah miskin, apa? Ibnu Sabil lagi. "Sehingga pada hari ini tidak ada jalan lagi bagiku. Terus sampai ke tujuan. Kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolonganmu." Ini tauhid ya. Ya. Ini tauhid. "Illa billahi thumma bika." Nah, demi Allah, dia sumpah, yang telah memberimu rupa yang elok. Diingatkan dia, orang ini atas apa? Nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Supaya dia jangan lupa bahwa dia dulunya apa? Sama. Kemudian malaikat ini datang dengan bentuk orang ini. Persis bentuknya dulu. Jadi kalau dilihat malaikat harusnya apa? Ya, dia langsung ingat keadaannya dahulu. Apalagi di sini malaikat memang sudah mengingatkan. Demi Allah yang memberi engkau rupa yang elok, kulit yang indah, ya, dan kekayaan ini kepadamu. Aku meminta seekor unta saja untuk melanjutkan perjalananku. Ujiannya tidak berat. Kalau diminta seluruhnya, ini berat ya. Ini cuma diminta apa? Seekor unta. Tidak ada apa-apanya dengan apa? Satu lembah berisi unta itu. Iya. Tidak ada harganya satu ekor unta. Apa jawaban orang ini? Ya. Kata mantan apa namanya? Belang ini. Al-hukuk kathirah. Ya, kata dia, hak-hak itu banyak. Tanggung jawabku banyak. Ya, luar biasa ya. Dia sebut apa? Tanggung jawabnya banyak. Kalau tanggung jawabnya banyak, habis semua untanya, nah itu wajar ya. Ini unta ada di depan mata semuanya. Kemudian dia katakan apa? Tanggung jawabku banyak. Iya. Maka malaikat itu berkata, perhatikan. Ya, betapa rahmatnya Allah menguji orang ini. Ketika dia sudah berucap seperti itu, masih saja diingatkan. Maka malaikat berkata, "Kani arifuk." Iya. "Alam takun abras yakdirukan nas fakiran fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal?" Ya, maka malaikat berkata, ya. "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dahulu juga menderita penyakit belang? Orang-orang jijik terhadapmu dan kau dulu melarat. Ya, kemudian Allah berikan kekayaan padamu." Apa jawaban orang ini? Ya. Katanya, "Innama warithtu faqala innama warithtu hadzal mala kabiran an kabir." Ya, inilah kekufurannya. Ya. Dia berkata, "Sesungguhnya harta kekayaan ini hanyalah kuwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangku. Yang mulia lagi terhormat." Ya, perhatikan ya. Jadi dia dah punya nenek moyang, mulia dan terhormat, banyak hartanya, diwarisi lagi oleh bapaknya, terus sampai ke dia, turun-temurun katanya. Warisan ini. Jadi harta, warisan turun-temurun. Dia warisi. Lupa semua, nikmat tersebut. Iya. Ini jelas sekali ya, menafsirkan ayat itu. Dan bagaimana kufur terhadap nikmat itu bahayanya. Maka malaikat pun berkata, "In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta." Ya, maka malaikat ya berkata kepadanya, "Jika engkau dusta, sungguh semoga Allah mengembalikan engkau kepada keadaanmu yang semula." Ya. Perhatikan. Kalau engkau dusta, semoga Allah mengembalikan engkau kepada keadaanmu yang semula. Nah, qala fa'atal aqra. Jadi yang pertama Abras sudah tidak lulus ujian. Ya. Tidak lulus ujian ya. Dan dia kembali pada keadaan yang semula. Nah, ini memberikan kepada kita peringatan bahwa kufur terhadap nikmat, kurang di dalam mensyukuri nikmat, ini adalah sebab yang akan menyebabkan nikmat itu dihilangkan dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kemudian yang berikutnya, qala fa'atal aqra fi suratihi wa hay'atihi faqala lahu mithla ma qala wa radda alayhi mithla ma radda alayhi hadha faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Lalu malaikat mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai keadaannya ketika itu. Lalu ia berkata kepada orang itu seperti yang dia katakan kepada orang yang pernah menderita penyakit belang. Lalu orang itu menolak permintaannya dengan penolakan seperti orang yang pertama. Maka malaikat pun mendoakan Jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan engkau kepada keadaanmu yang semula. Jadi ternyata ya Aqra ini sama. Ya, dia juga apa? Sama dengan yang pertama. Nah, gagal dalam ujian. Kemudian dikatakan dalam hadis dalam kelanjutannya, qala fa'atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskin wa ibnun sabil قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بك ثم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. Kemudian malaikat mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai keadaan dirinya dahulu dan berkata, aku adalah orang yang miskin, orang yang sedang berada dalam perjalanan, ya bekal telah habis dalam perjalananku pada hari ini. Pada hari ini tidak ada lagi jalan untuk sampai kepada tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Nah, jadi ini ujiannya. Apa jawabannya? Qala faqala qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari fakut ma syi'ta wada ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Iya. Ini luar biasa ya jawabannya. Orang ini menjawab, sesungguhnya dahulu aku buta. Dia ingat nikmat Allah. Allah mengembalikan penglihatanku. Ya. Dia tahu bahwa yang memberikan penglihatan kepadanya adalah siapa? Allah. Maka ambil saja apa yang engkau suka, tinggalkan apa yang engkau suka. Ini sifat orang yang baik keimanannya, memiliki tauhid. Kalaupun dia memiliki dunia dari nikmat Allah, dunia itu hanya di tangannya saja, tidak di hatinya. Hanya berada di tangannya, tidak di hatinya. Kalau memang diperlukan, ya dia miskin, ibnu sabil, ambil saja apa yang dia sukai. Ya, dia tidak ada hak untuk menahan, sebab memang asalnya lebih di tangannya. Jelasnya? Katanya, demi Allah, aku tidak akan memberatkanmu. Ya, dengan apa saja yang engkau ambil karena Allah. Ini penyebutan karena Allah menunjukkan pensyaratan. Ya, bahwa yang diambil itu semata ya apa yang secukupnya untuk dia dalam hak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengambil sewenang-wenang misalnya, mengambil berlebihan, tentunya ini apa? Perkara yang tidak diinginkan. Ya, sebab itu masuk di dalam membuang-buang harta. Dan seorang kalau berinfak, dia berinfak apa? Sesuai dengan sekadar yang mencukupinya. Nah, ya sesuai dengan kadar yang mencukupinya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik, wala tabsutaha kullal basta. Dan jangan kamu jadikan tangan kamu itu terikat di lehermu, tidak pernah berinfak, tidak pernah mengeluarkan. Dan sebaliknya, dan jangan terlalu kamu hamparkan dengan selebar-lebarnya. Tapi harusnya apa? Dia pertengahan. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak pula terlalu kikir, tapi berada di mana? Di pertengahan. Baik. Qala amsik malaka fa inna ma ubtilitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik akhrajah. Nah. Kata malaikat ini, peganglah kekayaan Anda. Sungguhnya kalian ini telah diuji oleh Allah. Allah telah ridha kepadamu dan telah murka kepada dua temanmu. Jadi mungkin saja tiga orang ini berkawan ya sebelum kena musibah. Dan mungkin saja mereka tidak berkawan dalam artian apa namanya? Memiliki kedekatan. Tetapi memiliki kesamaan dalam pemberian apa? Dalam mendapatkan nikmat dari Allah. Jelas ya? Ya, dan ini menunjukkan kisah ini masyhur di kalangan manusia. Karena masyhurnya, ya kisah ini diketahui sudah. Ada orang yang diuji. Jadi luar biasa ya. Jadi ketika si belang pertama kena musibah, itu kisah sudah terdengar, semua orang dengar. Jadi harusnya si Aqra, si botak ini yang bekas botak, mantan botak, ya harusnya dia apa? Harusnya mengambil pelajaran kan begitu. Oh itu sana dapat nikmat. Setelah itu dia balik lagi seperti keadaannya semula. Ya, maka harusnya memberi rasa takut. Ternyata dia tidak seperti itu. Ya, dia sama dengan orang tersebut. Maka ia pun tertimpa hal yang sama. Adapun si buta tidak. Ya, dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang penuh dengan pelajaran. Ya. Penuh dengan pelajaran. Terdapat di dalamnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan aib cacat ya dengan sekadar diusap saja. Ya, dan terdapat di dalam hadis ini bahwa malaikat itu adalah jasad-jasad ya. Dan seperti ucapan kaum mulhidin, orang-orang filsafat, bahwa malaikat itu ya hanyalah makna atau kekuatan ya. Dan ya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah kewajiban. Ya. Karena di sini orang-orang yang diuji ini ketika ditanya harta apa yang kamu inginkan atau apa yang paling kamu inginkan, dia minta hal yang lebih baik daripada apa? Keadaan yang menimpanya. Ini mungkin bahasa perlu diperjelas ya. Sebab seorang yang tertimpa musibah itu padanya ada 4 keadaan, ada 4 hal orang yang tertimpa musibah itu. Iya. Keadaan yang pertama dia berkeluh kesah ketika tertimpa musibah. Ini hukumnya apa berkeluh kesah? Hukumnya haram. Keadaan yang kedua ketika tertimpa musibah dia bersabar. Ini kewajiban ya. Sabar ketika tertimpa musibah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sabar dalam artian dia tidak berkeluh kesah. Iya. Terhadap ketentuan Allah. Ini sabar namanya. Baik. Yang kedua, tingkatan lebih tinggi lagi. Dia ridha terhadap ketentuan itu. Jadi sudah kena, dia ridha, dia nerima. Iya. Jelasnya dia menerimanya. Nah, ridha ini hukumnya apa? Hal yang disunnahkan. Derajat lebih tinggi daripada sabar. Nah, kemudian yang ketiga, yang lebih afdalnya lagi adalah apa? Ya, yang keempat ya, di atasnya lagi. Yang lebih afdal dia bersyukur. Dia bersyukur. Ya, justru dia pandang bahwa nikmat itu yang dia dapatkan malah membawa musibah yang menimpahnya, malah sebenarnya ada banyak nikmat Allah di dalamnya, sehingga dia apa? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi ini makna pendalilannya, sebab 3 orang ini andai kata dia ridha, maka dia tidak akan minta-minta lagi, kan begitu? Oh, saya sudah ridha, saya buta. Saya ridha, saya botak. Saya ridho, saya apa? Belang. Itu kalau ridho. Ketika ditanya apa yang kamu cintai, maka dia sebut yang dia inginkan. Tapi kalau bersabar, itu lain lagi pembahasannya. Jadi buat buta, tapi dia tidak berkeluh kesah, itu sabar namanya. Tapi kalau ditanya apa kamu ingin melihat, dia minta untuk melihat, nah itu berarti dia hanya di posisi sabar, tidak masuk ke dalam posisi apa? Posisi ridho. Sebab ini bukan hal yang wajib. Ya, apalagi kalau ada hal yang lebih baik baginya, dia pandang bahwa selain daripada itu lebih baik, lebih bagus baginya, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga boleh seorang itu mendoakan ya dengan menggantungkan doa. Jadi kalau kamu begini, semoga terjadi begini. Ya, sebab malaikat di sini doakan, kalau kamu dusta, semoga apa? Allah kembalikan engkau kepada keadaanmu yang semula. Iya. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat ya bagaimana cara mengajak orang itu kepada suatu kebaikan dengan cara yang bertahap. Sebab malaikat bertanya bertahap. Memintanya apa? Bertahap. Setelah pertama ditolak, malaikat sebut yang kedua. Yang kedua pun dia dustakan. Ya, malaikat mendoakannya, itu pun masih dikasih apa? Kalau kamu dusta. Perhatikannya bahasa di dalam mengingatkan. Ya. Ini penting untuk diketahui. Orang harus tahu keberadaannya apa. Ya, keberadaannya apa. Kalau dia sebagai seorang dai, dia tahu posisinya apa. Dia dai sebagai penasihat, orang yang mengajak. Ya, bukan sebagai seorang polisi. Ya, sebagai jago tinju. Atau sebagai pemerintah, dia harus tahu posisinya apa. Dia bukan sebagai hakim, qadhi pengadilan. Ya, kamu bersalah, saya putuskan jatuh di penjara 5 tahun misalnya. Ya, sebagai hukuman ta'zir. Ya, dia bukan seperti itu. Tapi dia harus tahu dirinya sebagai apa. Demikian pula orang yang didakwai. Ya, dia juga tahu kedudukannya apa. Jelas ya? Sehingga dia tahu apa keberadaan dirinya. Orang yang belajar. Ya. Dan penuntut ilmu itu seperti orang yang di bawah pohon rindang. Ya. Dia tunggu buahnya jatuh. Bukan dia jolok-jolok pohonnya. Ya. Sehingga apa? Kadang memberikan apa? Membuat pohon itu menjadi rusak. Ya, sebab kadang guru seperti itu. Kalau terlalu banyak dipaksa, terlalu banyak di apa namanya istilahnya orang direcoki, ya mungkin aja suatu hari dia ngambek. Iya. Walaupun hal ini tentunya ya dari sisi apa namanya komitmen seorang alim itu tidak dia lakukan, tetapi dari tabiat manusia siapa yang bisa apa? Menghalangi orang dari tabiat manusia. Karena itu semuanya harus tahu posisinya masing-masing. Ya kadang ada sebagian orang seakan-akan apa namanya? Ya seorang dai itu ya, adalah pekerjaannya harus memenuhi semua keperluannya. Ya. Jadi apa saja yang dia tanyakan, apa saja yang dia minta harus diberikan. Dan dia tidak tahu keadaan orang, mungkin orang lagi sibuk atau orang lagi apa namanya ada pekerjaan lebih mendesak. Ya. Dan seterusnya dia diketahui. Jadi semua orang tahu kedudukannya masing-masing. Pandai memposisikan pada tempatnya. Nah ini adalah akhlak yang baik. Ya. Dia sebagai seorang ayah tahu dirinya sebagai seorang ayah. Bagaimana ayah itu? Anak dia tahu dirinya sebagai seorang anak. Suami dia tahu dirinya sebagai seorang suami. Apa suami itu? Kedudukannya apa? Istri juga dia tahu dirinya sebagai seorang istri. Nah, kalau semua orang paham ya posisinya masing-masing, inilah yang apa? Ini yang bermanfaat. Dan inilah uslub yang baik yang harusnya ditata dan dijaga oleh seseorang dan dengannya lah dia mampu apa bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang paling baik. Ya, dan ini dari husnul akhlak ya, dari akhlak yang baik. Ya. Nah, malaikat ini juga ya ketika apa namanya mengajak diingatkan dengan hal yang ya semoga dia bisa apa? Bisa sadar. Bisa sadar, bukan mencari kesalahannya. Begitu menjawab, "Oh, ini sudah keliru." Kemudian dijatuhkan sekaligus tidak. Dan begitu dia salah, diingatkan hal yang lain yang mungkin bisa mengingatkan apa? Kesalahannya. Jelas-jelas dustanya pun malaikat masih berkata, "Kalau kamu dusta, kalau kamu apa? Dusta. Semoga Allah mengembalikan kamu ke keadaan kamu semula." Padahal malaikat sudah tahu bahwa dia apa? Dia ini dusta. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa keberkahan dari Allah itu tidak ada batasannya. Keberkahan dari Allah. Dan Allah memberikan keberkahannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, sebagian para ulama ada yang berdalilkan dengan hadis ini tentang bolehnya menyamar untuk keperluan yang dibolehkan. Untuk keperluan yang dibolehkan. Dan terdapat di dalam hadis kewajiban bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam hadis bahwa wara' dan zuhud itu mengantar pemiliknya kepada hal yang indah, kepada perkara yang baik akibatnya. Karena ama ini orang buta ini dia perhatikan ya dari zuhudnya. Ambil saja dari seluruh harta. Tinggalkan apa yang kamu kehendaki. Kalau memang itu sepanjang untuk Allah. Iya, dan bagaimana kesyukurannya. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa pewarisan itu sudah berada dari umat-umat dahulu, saling mewarisi. Iya, saling mewarisi. Dan di dalam hadis terdapat penyebutan beberapa sifat ya. Ada sifat ridha Allah, ada sifat kemurkaan Allah, ada sifat iradah. Ya, Allah berkehendak dan semua ini kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat pelajaran yang diantara yang paling pokok di dalam hadis ini adalah Allah menguji hamba dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya. Dan terdapat juga di dalam ayat Dan ini sebenarnya sisi pokok pendalilannya. Ya, bagaimana akibat? Ya, dan hukum dari orang yang mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana akibat baik bagi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan untuk masalah penyamaran itu tadi, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa boleh seorang itu dia nisbatkan kepada dirinya sesuatu yang tidak ada, yang dia tidak masuk di situ, untuk sekedar apa? Menguji. Ya, karena malaikat ini berkata bahwa dia seorang fakir, ibnun sabil. Ini karena memang sifatnya apa? Sifatnya ujian. Baik. Selesai sudah hadis ini. Kata beliau, fihi masail, terdapat beberapa permasalahan dalam bab. Yang pertama, tafsirul ayat. Ya, tafsir ayat. Nah, dan ini ayatnya sudah kita tafsirkan. Dua ayat ya. Asalnya ma makna la yaqulanna hadali. Ini sudah dijelaskan dari ucapan Qatadah dan Ibnu Abbas. Makna firman Allah bahwa orang itu pasti akan berkata ini hakku. Kemudian yang ketiga, ma makna qawlihi utituhu al-ilm. Dan mana ucapan Qarun bahwa aku diberi kekayaan ini tiada lain karena ilmu padaku. Sudah disebut pendapat ya beberapa ahli tafsir oleh Syekh di sini dari Qatadah, ya Mujahid dan selainnya. Kemudian yang keempat, ma fi hadhil qissatil ajiba minal ibaril azimah. Kandungan teladan yang agung yang terdapat dalam kisah yang mengagumkan ini. Ya, Syekh tidak menguraikannya di sini ya karena beliau meringkas. Padahal Syekh rahimahullahu taala kita sudah baca ya, di kitab tauhid ini. Bagaimana istimbat-istimbat beliau? Istimbat yang detail penuh dengan hikmah. Ya rahimahullah. Nah, kalau antum mau lihat istimbat beliau yang lain, baca di Ad-Durar Ussaniyah di pembahasan tafsir. Ya, di situ ada tafsir-tafsir yang ditulis oleh Syekh rahimahullah. Ya, ini istimbat-istimbat yang menakjubkan sekali dari beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Selesai ya. Bab yang ke-48. Ya, dan waktunya juga sudah selesai. Baik, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Sesi berikutnya jam 10 ya. Untuk pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.